العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا، الحمد لله في وقت أخير ini إن شاء الله di hari-hari ini kita agak mundur ya, karena Isya itu sudah sangat mundur pula. Lalu kita mulai jam 8 karena Isya itu jam 7 kurang 10. Sekarang itu jam 7 lebih 15 itu is baru adzan Isya. Nah, nanti kalau waktu sudah kembali lagi yang seperti biasanya jam 8 lagi. Tapi ini kita mulai jam 8 lebih. Soalnya kasihan di tempat yang sana diburu-buru waktunya. Ya, kita sesuaikan dengan waktu Isya aja. Insyaallah bermanfaat insyaallah semuanya. Barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah. Sedikit atau banyaknya, tetapi ada keberkahan. Kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid insyaallah. Kita sudah sampai pada masail. Ya, karena Fathul Majid ini ada masailnya dan ini merupakan fikih dari seorang penulis setelah membawakan syarah kemudian menyebutkan tentang masail. Masailnya. Baik. Kita langsung saja sebagai bentuk pengulangan dan mengingatkan kita dari masail-masail ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala fihi masailu. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, pada bab ini ada masalah-masalah yang perlu kita ingat. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Kita mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia di dalam perkara tauhid. Ya, itu bentuk keimanan. Manusia itu punya tingkatan-tingkatan keimanan, satu dengan yang lainnya berbeda. Kuat dan lemahnya berbeda. Sehingga dalam tauhid pula, mengamalkan tauhid itu juga ada tingkatan-tingkatan. Ya. Di antara yang menunjukkan adanya tingkatan itu hadis Nabi dalam bab ini, yaitu yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adab. Yaitu orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Menunjukkan apa? Punya tingkat tauhid yang tinggi. Berarti ada tingkatan-tingkatan apa? Tauhid bagi manusia. Nah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik, orang yang paling baik di dalam mengamalkan tauhid. Ada kesempatan, kita masih diberikan Allah kesempatan di hari-hari ini. Kemudian yang berikutnya, ats-tsaniyatu, yang kedua, ma makna tahqiqihi? Apa makna dari mengamalkan tauhid? Apa maknanya mengamalkan tauhid itu bagaimana? Ya, di sini disebutkan ai tahqiqut tauhid, yaitu maksudnya merealisasikan tauhid itu, yaitu takhlis minas syirik, itu pengamalan tauhid. Pengamalan tauhid itu adalah membebaskan diri dari kesyirikan. Karena tauhid lawannya apa? Syirik. Maka selama orang itu masih punya kesyirikan, bukan disebutin orang yang mengamalkan tauhid, tidak. Maka dia masih orang yang berbuat kesyirikan, dan itu lawan dari tauhid. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan syirik yang kita tidak tahu, karena ilmu yang belum sampai pada kita dari amalan yang berupa amalan syirik. Maka dari sebab ini kita akan menjadi orang yang senantiasa mawas diri, suka mengkoreksi diri, apakah saya ini orang yang sudah bebas dari kesyirikan atau tidak, dengan belajar ilmu. Dengan belajar ilmu masuk surga itu tidak gampang, dengan perjuangan yaitu dengan mengamalkan tauhid. Dan itu dilakukan oleh para salafus saleh dari kalangan sahabat dan orang setelah mereka. Tidak gampang. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, berusaha untuk kaumnya, bapaknya dan raja yang ada berkuasa di saat itu, untuk mereka kembali kepada tauhid, berusaha berdakwah. Ya, itulah tauhid. Baik, kemudian yang berikutnya, ats-tsalitsatu, yang ketiga, tsana'uhu subhanahu ala Ibrahim bi kaunihi lam yakun minal musyrikin. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha tinggi, kepada Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena keadaan beliau lam yakun minal musyrikin, beliau termasuk orang yang tidak berbuat kesyirikan. Sanjungan Allah kepada orang yang tidak berbuat kesyirikan. Punya dua makna di sini. Bagi Ibrahim Allah berikan karunia tidak pernah berbuat kesyirikan. Karunia. Bagi kita orang-orang yang pernah jatuh dalam kesyirikan, maka bertobat. Itu masuk dalam kalimat tidak berbuat kesyirikan, yaitu orang bertobat dari apa? Dari amalan syirik. Maka kita selalu bertobat kepada Allah, baik ucapan maupun perbuatan kita. Ucapan kita sering beristighfar dan kembali kepada Allah. Dalam amalan, kalau kita mengamalkannya, kita tinggalkan. Ya, dari sisi hati, qalb, kita tidak menyenangi amalan syirik. Kita membenci amalan syirik itu. Tinggalkan. Karena amalan syirik itu bisa aja hadir di depan kita, tapi kita menyenanginya. Berarti ini tidak termasuk orang yang apa? Tauhid. Orang yang tidak membenci apa? Kesyirikan. Atau bergaul, bercengkrama, berakrab dengan ahlus syirik, itu juga tidak termasuk orang yang mengamalkan apa? Tauhid. Ya, tauhid itu penting, Mas. Jangan kepada ahli bid'ah tidak berkumpul, tetapi kepada ahlus syirik apa? Berkumpul. Bisa jadi syaitan itu menyelewengkan seorang itu dari perkara yang dia tidak merasakan bahwa itu lebih bahaya dari sekedar kebid'ahan, dan kedua-duanya harusnya seorang yang mukmin itu menghindarinya. Baik, kalau bercampur mendatangi dalam rangka berdakwah, boleh apa enggak? Ya, boleh. Itulah tujuan daripada kita diberikan taufik oleh Allah sebagai seorang yang menyampaikan agama, boleh mendatangi asalkan dalam rangka apa? Menyampaikan. Dan itulah karena para nabi. Rasulullah SAW datang kepada kafir Quraisy dalam rangka apa? Berdakwah. Tidak bercampur dengan mereka dalam hal bercampur saja, dalam rangka apa? Berdakwah, mengingatkan kepada mereka. Ya. Begitu pula dengan Nabiullah Ibrahim dan para nabi yang lainnya. Tapi kalau dalam rangka tidak ada dakwah di sana, tidak boleh, haram. Harus berdakwah. Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, ke negeri apa itu mas? Ahlul kitab, yang dahulunya bukan muslim, di sana ahlul kitab. Ahlul kitab itu syirik atau enggak? Melakukan amalan syirik enggak? Ya amalan syirik, tapi mereka ahlul kitab karena diberi kitab sebelumnya. Diutus ke sana untuk apa mas? Dalam rangka apa? Dakwah, menyampaikan agama kepada mereka. Ya, itu diperbolehkan. Datang kepada dukun dalam rangka apa? Mendakwai dukun itu agar dia bertobat kembali kepada yang benar, yang Islam, yaitu seorang yang meninggalkan kedukunan. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau datang ke dukun dalam rangka mendengarkan ucapannya ya saja, maka tidak diterima sholatnya 40 saja. Entah 40 hari atau 40 apa. Yang jelas amalannya tidak diterima selama 40 itu sholatnya. Kalau dia mendengar, membenarkan ucapan dukun, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir terhadap apa yang turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau membenarkan ucapan dukun. Itu dilarang, haram. Tapi kalau datang untuk berdakwah, mendakwakan, itu di memang tujuan daripada seorang itu mendakwakan Islam. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian dalilnya bahwa Ibrahim itu disanjung oleh Allah tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ayatnya jelas bahwa Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim adalah seorang ummah, orang yang menjadi qudwah di dalam kebaikan, menjadi suri tauladan dalam kebaikan. Qanitan, orang yang terus dalam keadaan taat kepada Allah. Hanifan, orang yang hanya menghadap kepada Allah dan berpaling dari selain Allah. Kemudian juga walam yakum minal musyrikin, orang yang tidak berbuat kesyirikan. Empat sifat yang utama yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ar-rabi'ah yang keempat. Sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirk. Pujian Allah, sanjungan Allah kepada para pemimpin aulia dengan keselamatan mereka dari kesyirikan. Insyaallah ya, para pemimpin aulia itu diantaranya adalah para rasul, para nabi. Orang pemimpin aulia, kekasih-kasih Allah. Aulia lebih umum. Siapa saja bisa menjadi aulia dari kalangan mukminin. Tapi para pemimpinnya itu dari para mursalin, para nabi, para rasul. Kenapa? Karena mereka selamat dari kesyirikan. Keutamanya. Ya. Baik. Kemudian al-khamisah, yang kelima, kaunu tarkir ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Kesimpulan masalah yang ada di atas dari hadis-hadis yang datang dalam bab ini, keadaan meninggalkan ruqyah dan meninggalkan amalan kay, menempelkan besi panas kepada tempat yang sakit atau luka sebagaimana hadis yang lewat, itu dari bentuk mengamalkan tauhid. Dipahami? Dipahami mas? Kenapa? Sebab yang dijalankan itu meninggalkan kei mamanya, itu karena sebab itu makruhah, makruh kita sudah sebutkan. Maka meninggalkan sebab yang makruh, walaupun dikerjakan tidak mengapa, itu tidak mengapa ditinggalkan dalam rangka mengamalkan apa? Tauhid. Dalam dalilnya disebutkan jelas ya, alladzina la yastarkun wala yaktabun. Itu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak menjalani amalan kai, menempelkan besi panas pada tempat yang sakit atau yang luka. Jadi kalimat kaunu tarki ruqyah maksudnya apa? Yastarkun, meminta untuk diruqyah. Jadi meminta untuk diruqyah itu bukan amalan yang haram, tapi amalan yang makruh, tidak sampai ke tingkat apa? Haram, tapi makruh. Meninggalkan sebab yang makruh pada orang-orang mukmin itu lebih utama. Kalau sebab itu sebab yang apa? Makruh. Ya, ini perlu diperhatikan. As-sadisah yang keenam. Kaunul jami' litilkal khisal huwa tawakkul. Keadaan yang mencakup kepada perangai-perangai itu semuanya adalah at-tawakkul. Itu bertawakal kepada Allah. Dalam hal apa? Mereka meninggalkan amalan meminta diruqyah dan mereka meninggalkan amalan berbuat kai, menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit. Mereka meninggalkan. Kenapa Mas ini Mas? Karena sebab ini sebab yang makruh. Perhatikan itu. Jadi kalau ada sebab-sebab yang makruh yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka lebih utama ditinggalkan. Apalagi yang haram. Ya. Kita sudah lewat perbedaan ulama dalam hal menjalani apa? Sebab. Perbedaan ulama dalam menjalani apa? Sebab. Nah, maka sebab-sebab yang tidak makruh, maka mereka berbeda, ada yang menyatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Tidak wajib, hanya ditekankan. InsyaAllah terjadi khilaf yang kita sudah membacakannya. As-sabi'ah yang ketujuh. Umku ilmi sahabah lima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Dalamnya ilmu sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada pengetahuan mereka bahwasannya mereka tidak akan mencapai sesuatu dari amalan tauhid, mengamalkan tauhid kecuali dengan beramal. Jadi tidak akan orang itu mencapai merealisasikan tauhid kecuali dengan mengamalkannya. Ya. Itu diantaranya adalah bahwa sahabat mereka itu khadu fi man yakunu lahu hadza tsawaban adzim wa dzakaru asya. Dalam hadis sebutkan mereka membahas para sahabat pada orang yang baginya mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian dibahas oleh para sahabat, mereka membahasnya, siapa mereka? Ini menunjukkan bahwasannya mereka sangat dalam ilmunya, para sahabat itu, untuk mengetahui siapa yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian mereka menyebutkan sesuatu tentang orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, hirsuhum alal khair, yaitu semangatnya, antusiasnya para sahabat kepada kebaikan. Insya Allah ya, kalau kita berbicara kebaikan itu kan banyak ya. Tapi kita jangan menjadi orang yang punya bahasa yang istilahnya itu seperti orang yang sudah frustasi dari amalan kebaikan yang banyak ya. Ah ini aja cukup lah. Ini kan juga baik ini. Maksudnya begitu umpamanya, bahasa kita begitu. Ini kurang pantas bagi seorang yang sudah mengaji ya. Sudah sering ikut kajian. Kan sholat aja cukup lah Mas. Ya betul, sholat amalan yang tinggi dan sudah bagus. Tapi bahasa itu kurang pas. Jadi kita tetap kepada kebaikan itu segera. Kepada kebaikan itu apa? Berlomba-lomba mendapatkannya. Apapun kebaikannya. Itu yang kita keluarkan dari bahasa yang kita sebutkan atau kita ucapkan kepada orang lain. Jangan kita mengatakan, sudah cukup ah, kita sholat aja lah. Ya, cukup memang. Sholat itu sudah bagus. Ya, kebaikan ya. Kebaikan itu penting untuk kita kejar. Carai. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah di atas kebaikan. Ya, istiqomah di atas kebaikan. Sampai kita itu meninggal di atas kebaikan, di atas Islam. Baik. Kemudian Keberapa? Tasi'ah. At-tasi'atu fadilatu hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Masya Allah. Keutamaan umat Islam ini, itu umat apa? Umat ijabah, Mas. Jadi umat ada dua, disebutkan umat. Umat ijabah dan umat apa? Apa? Ijabah sama? Dakwah. Umat ijabah sama umat dakwah. Kita ini termasuk umat ijabah. Umat yang sudah menerima apa? Islam. Jadi umat yang menerima Islam namanya umat dakwah. Ada dua. Jadi masukkan hadil ummah, yaitu umat Islam, umat ijabah. Baik. Tentang kamiyah, jumlahnya, kuantitasnya. Kuantitasnya itu banyak, betul enggak, Mas? Dalam hadis Nabi melihat sawat azam, kelompok yang besar, dikira itu umatnya. Ternyata dikatakan padanya umat apa? Musa dan pengikutnya. Kemudian diperlihatkan lagi pada tempat yang lain, diperlihatkan ternyata ada yang lebih besar lagi. Ternyata itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kamianya, kuantitasnya banyak. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-wadudu wal-walud fa inni mukasirum bikumul umam. Hadis yang sahih. Bahwa nikahilah kalian wanita yang kemungkinan memiliki anak banyak dan memang penyayang. Karena aku berbangga dengan kalian, dengan banyaknya kalian. Berarti menunjukkan kuantitas itu juga harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuantitas. Ya. Kemudian juga dari segi kaifiyah. Kaifiyah. Yaitu kualitasnya maksudnya, yaitu ma'ahum alladzina la yastarkun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wal rabbi yatawakkalun. Bersama Nabi itu ada umat yang mereka itu masyarakat tanpa apa? Hisab dan tanpa adab. Itu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak menjalani amalan kai, menempelkan besi panas pada tempat yang luka atau yang sakit, kemudian tidak bertatayur, mengundi nasib dengan menerbangkan burung, terbang ke utara atau ke selatan dan ke barat dan seterusnya, kemudian menentukan dari terbangnya itu, ya, dalam hal mendatangkan mudarat atau menolak daripada kejelekan. Dan kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini termasuk kaifiyah, yaitu termasuk kualitas. Kamiyah maupun apa? Kualitasnya. Baik banyaknya maupun kualitasnya itu ada pada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal asyirah fadilatu ashabi Musa. Di dalam hadis itu pula disebutkan tentang keutamaan pengikut-pengikutnya Nabi Musa. Yaitu apa? Nabi mengatakan itrufi ali sawadun adzim. Ketika ditampakkan kepadaku kelompok yang besar, sampai Nabi mengira umatnya, tapi dikatakannya itu umatnya Musa dan pengikutnya. Berarti pengikut umat Musa juga banyak, tapi lebih banyak umat yang mengikuti Rasulullah SAW. Al-Hadiyah Asyarah atau Asyarah yang ke-11, Ardul Umam alaihi salatu wassalam, ditampakkan umat-umat kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana hadis yang berlalu. Di dalam hal ini ada faedah. Ditampakkan umat-umat kepada Rasulullah SAW. Ada umat Nabi bersama dua orang, satu orang pengikutnya. Ada yang tidak bersamanya. Ada yang mengikuti banyak dari kalangan Nabi Musa SAW. Itu ada faedahnya. Ada hikmahnya. Disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, tasliyatu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Itu sebagai bentuk hiburan. Jadi menghibur itu bentuk tabiat manusia. Kadang Nabi diberitakan, dikabarkan tentang suatu masalah yang terjadi di umat-umat yang terdahulu. Itu tasliyah, hiburan kepada Nabi. Ya. hiburan kepada Nabi. Itu bentuk tabiat manusia itu dihibur. Ya. Seperti mamanya dikabarkan bahwa umat terdahulu pun ketika mereka meninggalkan taat pada Rasul, mereka diadab oleh Allah. Ya tak? Kemudian di zaman Nabi pun ada orang yang tidak mengikuti Nabi. Nabi diberi apa? Kabar gembira bahwa Nabi terdahulu pun juga ditinggalkan. Berarti apa? Ada bentuk apa? Hiburan, tasliyah. Itu tabiat manusia. Sekarang umpamanya di antara kita, di antara manusia begitu, kelompok manusia ada yang ketangkap. Nah, itu maksudnya disalahkan umpamanya. Satu orang, kemudian ada dari kelompok mereka ditangkap juga disalahkan. Dia dapat hiburan enggak? Yang ada temannya yang salah. Hiburan manusia itu. Kadang dia tidak mau dia yang salah sendiri. Ditangkap sendiri gak mau. Maunya temannya juga ikut ditangkap. Karena apa? Ada hiburan dari bentuk seperti itu yang sama. Dan itu tabiat manusia. Coba kalau sekolah mas. Panjenengan sekolah. Orang munggah gitu. Bay. Satu orang, ada dua orang. Teman ada tiga orang. Wah, yang satu orang itu jadinya gak begitu bersedih. Karena ada temannya yang tidak naik kelas juga. Bareng. Ada apa? Bentuk hiburan. Coba kalau dia sendiri yang gak naik kelas, sedihnya bukan main. Karena ada teman-temannya yang banyak yang naik kelas, tambah lagi dia terhibur. Oh, itu aja gak naik juga kok, bodoh. Paham mas ya? Itu tasliyah namanya. Ya. Kemudian berikutnya, yang kedua faedahnya, bayan fadilah alaihi salatu wassalam wasyarafahu, menerangkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mulianya beliau, haitsu yang mana raaitu nabi wa ma'ahu wa rajul wa rajulain. Itu Nabi diperlihatkan ada Nabi yang bersama dia satu atau dua pengikut saja. Satu atau dua pengikutan. Ketika Nabi itu banyak pengikutnya, apa mas? Keutamaan Nabi SAW memiliki keutamaan dan kemuliaan karena banyak yang mengikutinya. Ya. Jadi bagaimana mas? Banyak yang mengikuti kebenaran dari seorang yang mengajak kebenaran itu menunjukkan apa? Kemuliaan orang itu. Itu demikian. Dalilnya demikian. Ya. Kemudian Al-Thalitha Asyarah yang ke-13 Al-Thalithata Asyarah Qillatu man istajaba lil anbiya, sedikitnya orang yang menjawab seruan daripada para nabi. Ya, seperti Nabi mengatakan wan nabi wa laisa ma'ahu ahad. Dan Nabi melihat ada nabi yang tidak ada pengikut seorang pun. Berarti ada sedikit daripada orang yang menjawab dari seruan nabi. Ar-rabi'ata asyrah yang ke-14. Anna man lam yujibuhu ahadun ya'ti wahdah. Ya ini sama dengan dalil tadi bahwa Nabi melihat ada seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Al-khamisata asrah yang ke-15. Samratu hadal ilm. Hasil buah dari ilmu ini wa huwa adamul iktirar bil kathrah. Nah, dari apa yang disampaikan Nabi tentang Nabi melihat ada pengikut satu atau dua, ada yang sama sekali tidak mengikuti dari Nabi, itu hasil buahnya adalah ilmu ini, yaitu tidak tertipu, tidak terperdaya dengan banyaknya sesuatu. Ya, dengan banyaknya apa? Sesuatu. Itu tidak usah tertipu. Lihat kebenarannya dari sisi ilmu, benar apa enggak. Jangan tertipu dengan kebanyaknya. Tetap itu kaidah dipakai oleh kaum muslimin semuanya. Harus. Jangan tertipu dengan banyaknya, tapi dilihat dengan apa dia menjalani suatu perkara tersebut. Ya. Penting itu. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan juga tidak ada rasa berbangga dengan sedikit pula. Itu maksudnya. Ya mas ya. Jadi sedikit pun jangan bangga. Tetap harus berada di atas apa? Kebenaran. Itu yang penting. Karena di sini ada dua bentuk. Nabi SAW banyak yang mengikutinya. Di antara Nabi ada yang tidak mengikutinya. Jadi tidak merasa bangga dengan sedikit pula. Tetap harus berada di atas apa? Kebenaran. Tetap. Karena ada yang sedikit pun sesat. Betul gak mas? Ada yang sedikit pun apa? Sesat. Tetap harus di atas apa? Kebenaran. Kemudian as-sadisah asyrah, yang ke-16, ar-rukhsatu fi ruqya minal ain wal humma. Ya, ada rukhsah, keringanan dalam hal meruqyah dari sebab penyakit ain dan penyakit apa? Demam. Di dalam hadis disebutkan la ruqyata illa min ainin au humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari sebab penyakit ain dan penyakit demam. Jadi demikianlah bahasa yang disebutkan dalam hadis. As-sabiata asrah, yang ke-17. Umkul ilmi salaf, dalamnya ilmu orang-orang terdahulu. Nikauli, karena ucapan mereka, qad ahsana man intaha ila masami'ah. Ya, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin kada wa kada disebutkan fa ulima annal hadis al-awwal la yukhalifu al-thani. Karena diketahui bahwa hadis yang pertama tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Apa itu mas? Hadis yang pertama berbicara tentang yang berkaitan dengan tidak meminta untuk diruqya. Itu kalimatnya istir, apa namanya? La yastarqi. Ya, yang kedua dikatakan apa mas? Tentang apa? Ruqyah, tidak meminta tapi meruqyah, tidak bertentangan. Hadis pertama, hadis kedua tidak apa? Bertentangan. Yang satu menyebutkan meminta untuk diruqyah, yang satu apa? Meruqyah. Hadis-hadis semuanya ada. Nabi pernah meruqyah. Betul enggak? Nabi pernah meruqyah. Mak Nabi pun pernah diruqyah oleh siapa? Oleh Jibril, dan Nabi tidak memintanya. Jadi tidak bertentangan. Ya, masalah hadis yang meminta meruqyah dan meruqyah, melakukan amalan ruqyah, tidak dilarang. Taib, masalah yang meruqyah tidak dilarang. Al-thaminata asyrah, yang ke-18. Bu'dus salaf an mathil insan bima laisa fi. Jadi jauhnya orang-orang terdahulu dari pujian manusia dengan apa yang mereka tidak mengerjakannya. Masya Allah ya. Jadi mereka tidak ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan. Walaupun manusia tidak tahu, tapi kadang manusia itu memuji seorang, tidak tahu kalau orang itu kerjakan apa tidak, tapi dia memuji orang. Maka para salaf terdahulu mereka sangat jauh dari seperti ini, sifat seperti ini. Contoh, ketika melihat apa? Jatuhnya bulan, contoh apa? Matahari, bintang ya, pada malam hari. Dia menerangkan bahwa saya bukan dalam keadaan sholat, tapi saya dalam keadaan digigit oleh kalajengking. Dia menerangkan, jangan sampai kalau saya diam, orang menyangka saya dalam hal apa? Bangun malam, sholat malam. Masya Allah orang ini. Gitu kan? Kan akan memberikan gambaran orang itu memuji dia, padahal dia tidak melakukannya. Itu sangat jauh mereka dari hal tersebut. Mamanya kita, mungkin sering menjakan amal soleh begini-begini. Tiba-tiba suatu saat kejadian tertentu, kita berada di waktu itu dan selalu. Kita tidak menceritakan kalau saya ini sebenarnya dalam keadaan apa. Biar nanti, wah, biasanya dia sangka saya begini. Itu orang itu seperti itu banyak. Karena dia tidak menjauhi apa? Satu persangkaan. Dan para salaf itu menerangkan apa adanya. Dan mereka sangat menjaga niat mereka. Tidak mau disanjung dan tidak mau dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Paham ya? Paham ya? Baik. Jadi contoh aja mas. Nanya orang pergi belajar di suatu tempat. Ya cara aja ke Yaman yang sekarang. Contoh ya, kalau kita mau mengambil bagaimana jauhnya salaf dari pujian manusia. Dia tidak hanya sekedar ke Yaman, Tapi dia belajar sebagaimana orang tahu dia belajar. Paham ya? Tapi kalau mamanya di sana, dia tidak seperti yang orang menyangka dia, tapi dia diam saja, dia di sana belajarnya ya main-main, tidak apa. Orang menyangka, Masya Allah, orang ini kiamat. Tapi dia tidak menerangkan bahwa saya sebenarnya di sana tuh sekedar hanya begini-begini saja. Bisa jadi. Bisa enggak, Mas Kira-kira? Ya. Itu karena kita tidak seperti salaf terdahulu. Mereka sangat jauh dari pujian manusia. Yang mereka tidak mengerjakannya. Paham ya? Baik. Bagus ya. Faedah-faedahnya bagus. Dalam hal untuk mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang berikutnya. At-tasi'ata asrah. Yang ke-19. Qauluhu anta minhum alamun min a'lam an-nubuwah. Ucapan Nabi SAW, anta minhum. Ketika Ukasa bin Mison mengatakan, aku termasuk mereka, katanya anta minhum, engkau termasuk mereka. Ini menunjukkan tanda-tanda dari kenabian Nabi SAW. Beliau mengetahui tentang seorang itu masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yaitu siapa? Apa namanya tadi? Ukasa bin Mison. Ya. Itu termasuk ya, menetapkan seorang itu masuk surga itu tidak ada yang bisa menetapkan kecuali wahyu yang diwahyukan kepada seorang itu pada nabi. Tak mungkin, itu haknya Allah ya. Orang masuk surga atau tidak itu Allah yang tahu, tapi diketahui nabi karena dikasih tahu oleh Allah, berarti nubuwah, kenabian dengan wahyu. Baik. Al-Isrun yang ke-20, fadilatu Ukasah, keutamaan Ukasah. Ya jelas ya, keutamaan Ukasah, karena dia masuk kata Isab, di dunia sudah dikabarkan, keutamaan. Kemudian yang Al-Hadiyatu Wal-Isrun ke-21, Isti'malul Ma'arid, penggunaan kalimat Al-Ma'arid, apaan Ma'arid kemarin, penolakan dengan halus. Jadi Nabi itu menolak orang yang bertanya setelah Ukasah, apakah doakanlah aku masuk pada mereka, kata Nabi, Ukasah sudah menduli kalian. Jadi ini penolakan yang halus. Kenapa? Karena Nabi tidak berbicara tentang orang yang tidak memiliki hak tentangnya. Nanti kalau berbicara, kenapa tidak masuk seperti Ukasah? Karena kamu sebab begini, begini, begini. Itu penolakan yang halus. Memang Ukasah yang berhak, sudah selesai. Kalau kita kan begitu, Mas ya. Kenapa aku gak boleh masuk? Masuk ke satu, ada penjagaan gitu. Kenapa gua boleh masuk? Oh itu boleh masuk. Ada Mas ya. Nah, artinya, oh, aku ada salah apa? Aku ini kurangnya apa? Apa aku lebih dari dia? Nah, itu berbicara jadi panjang yang tidak ada sesuatu yang hak bagi dia. Paham ya? Jadi itu tidak memperpanjang pembicaraan. Nabi SAW sangat menjaga perasaan. Yang kalau dibicarakan orang itu pasti apa? Akan mulai kekurangan-kekurangan dan dia tidak memiliki hak seperti Ukasah. Tem, kamu tuh pernah lihat orang seperti itu, Mas? Kan mau nyondong mau masuk suatu gedung. Hah? Ini boleh masuk, ini aku enggak masuk gimana? Kenapa? Aku kekurangan apa? Demikian dah. Ya memang dia tidak punya hak untuk masuk. Baik. Kemudian yang berikutnya Atsaniyah wa Isrun yang terakhir dari masail yang ada, yaitu tentang baiknya, bagusnya akhlak An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu jelas. Dan hadis ini lebih memperpanjang atau menambah bahwa menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang umum disebutkan, bahkan wa innaka apa? La'ala hulukin azim. Sungguhnya engkau betul-betul ya Nabi, kata Allah, berada di atas akhlak yang agung. Nanti kita wujudkan di sini secara rincinya. Benar ya? Masya Allah. Baik. Kemudian kita selesai alhamdulillah dari bab-bab yang kita baca, masalah-masalah ini. Dan itu sebenarnya bagus untuk kita mengambil faedah karena mengingatkan kembali dari pembahasan yang sudah kita bertemu beberapa kali yang lalu. Insyaallah kita masuk ke dalam bab yang baru. Baik. Qala rahimahullah bab al-khawfi minasyirki. Babul khawf minasyirki. Bab yaitu takut dari kesyirikan. Maksudnya takut dari berbuat syirik. Takut dari berbuat syirik. Qala al-musannif rahimahullah telah berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, babul khawfi minasyirik, bab takut dari berbuat syirik, wa qawlillahi ta'ala dan firman Allah ta'ala, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. An-Nisa ayat 8, ayat ke-48 dan juga ayat 116. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni ayyusraka bihi, bahwa Allah itu disekutui darinya, itu berbuat syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu bahasanya. Berarti di sini syirik akbar maupun syirik asgar. Karena umum la nafiyah ayyusraka bihi, bentuk di sini dengan an masuk ke dalam yusrak, berarti masdar di situ. Maka di sini bermakna dua. Dosa syirik akbar, syirik asgar, itu tidak akan diampuni Allah kecuali orang itu apa? Bertobat dari dosa syirik ini. Ya, harus bertobat. Kalau tidak bertobat, maka Allah tidak akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian Allah menyambungnya, dan Allah akan mengampuni apa yang selain, yang lebih ringan dari dosa syirik tadi kepada orang yang Allah kehendaki. Berarti selain dosa syirik itu bisa diampuni Allah, Allah mengendakinya, karena itu di bawah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selain dosa syirik, Allah berkehendak untuk mengampuni bagi siapa saja nanti. Berarti selain dosa syirik yang dilakukan oleh seorang, itu di bawah kehendak Allah. Mau milih yang mana? Di bawah kehendak Allah atau tidak diampuni? Nah, ini di bawah kehendak Allah, karena ini yang lebih ringan. Ya, karena orang yang berbuat dosa sebesar apapun selain dosa syirik akbar atau asghar, itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ampuni, ampuni langsung. Kalau Allah tidak mengampuninya, maka dia dibakar di api neraka dulu sebagai bentuk adab Allah pada dia dari dosa yang kerjakan. Kemudian akhirnya juga masuk dalam apa? Surga. Asalkan tidak berbuat dosa apa? Syirik. Dipahami ya? Syirik. Tetapi syirik itu ada akbar dan asghar. Yaitu kalau asghar tidak sampai mengekalkan orang itu dalam api neraka. Juga suatu saat akan apa? Keluar. Tapi kalau syirik akbar tidak bertobat, maka dia otomatis kekal di dalam api neraka kalau dia tidak bertobat sampai matinya atau meninggalnya. Jadi kita simpulkan sekarang sebelum membahas ya. Seorang yang melakukan dosa syirik akbar, kemudian dia tidak bertobat dari syirik akbar ini sampai dia meninggal, maka dia kekal dalam api neraka. Karena sudah meninggal ya, kekal dalam api neraka. Seorang yang berbuat syirik asghar, dia tidak bertobat dari syirik asghar-nya, Allah tidak apa? Mengampuninya. Dia meninggal dalam guna apa? Tidak bertobat dalam syirik asghar-nya. Maka dia bukan di bawah kehendak Allah. Dia akan diadab di api neraka karena sebab syirik asghar tadi. Tetapi tidak kekal, karena tidak mengeluarkan dia dari Islam, hanya menggugurkan pahala amalan yang dia kerjakan. Amalan itu syirik, yaitu syirik apa? Asghar. Contohnya riya. Seorang sholat riya, maka sholat yang itu saja yang tidak diterima oleh Allah. Tetapi dia itu tidak diampuni karena dia tidak bertobat daripadanya, maka dia di dalam api neraka ketika dia mati, tidak bertobat, tetapi tidak kekal dalam api neraka. Dipahami nggih? Sekarang kita bahas dosa selain dosa syirik. Orang berbuat dosa apapun, besar, tapi bukan syirik, baik syirik asghar maupun syirik akbar, dia tidak bertobat daripadanya, dan dia meninggal. Kalau bertobat, otomatis ya, selesai, diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tidak bertobat, dia meninggal di atas dosa besar tadi, selain syirik akbar dan syirik asghar, maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, diampuni. Tidak dibakar dan api neraka. Tapi ketika Allah itu tidak berkehendak untuk langsung mengampuni, maka dia dibakar dan api neraka dulu. Itu pun tidak kekal. Dia akan dimasukkan ke apa? Surga. Dipahami? Ini adalah merupakan manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam memahami dosa-dosa. Dalam memahami apa? Dosa-dosa. Karena dari sini timbul muncul pemahaman-pemahaman yang banyak. Apa itu Mu'tazilah? Al-Mu'tazilah mengatakan seorang pelaku dosa besar, mas, di dunia itu apa, mas? Di antara dua tempat, bainal manzilatain. Manzilah baina, tidak kafir dan tidak mukmin. Apa, mas? Tidak mukmin, tidak kafir. Al-manzilah baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat. Berarti seorang yang tidak mukmin dan tidak kafir. Orang berbuat dosa besar itu tidak mukmin, sekaligus tidak kafir. Lalu apa? Jadi dia seperti ada manusia yang laki dan perempuan, tengah-tengahnya bencong gitu. Enggak. Enggak ada. Dia bingung menentukan orang ini bingung artinya dia bilang tidak kafir dan tidak mukmin. Lalu apa? Tetapi ketika di akhirat sama ketetapannya. Kekal dalam api neraka. Maybe. Jadi orang yang tidak punya kedudukan ini, karena dosa besar itu, tidak mukmin, tidak kafir, di dunia. Di akhirat bagaimana? Kekal dalam api neraka. Berarti menunjukkan apa, mas? Ya kafir. Begitu kan? Kafir akbar. Kufur akbar. Nah itu pemahaman yang keliru dan itu salah. Nah makanya di situ banyak pemahaman-pemahaman yang muncul. Nah itu bentuk kenapa kita harus memahami manhaj al-sunnah. Karena itulah faedah-faedahnya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang lain. Baik. Syarah keterangan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah akhbara ta'ala. Allah mengabarkan. Annahu sungguhnya la yakfiru ayyusyraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat dosa syirik kepadanya. Syirik akbar, syirik asghar. Kalau dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maksudnya begitu. Kalau dia bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Tapi kalau dia tidak bertobat dan dia meninggal dari atas kesyirikan, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Yaitu la yaghfiru li 'abdin naqiyahu wa huwa musyrikun. Allah tidak akan mengampuni bagi seorang hamba yang bertemu dengan Allah dengannya sedangkan dia masih musyrik. Itu maksudnya. Jadi meninggal tidak bertobat dari kesyirikannya. Asghar maupun akbar, maka dia bertemu dengan Allah dengan apa, mas? Musyrik karena tidak bertobat. Tobat itu kapan, mas? Terakhirnya masih hidup di akhir hidupnya sebelum napas di tenggorokan malam yugorgir. Betul enggak? Nah, kalau dia tidak bertobat, berarti dia bertemu Allah dengan apa? Muslim atau musyrik? Musyrik. Maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang selain dari yang demikian itu kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki. Minad dzunub, dari dosa-dosa, liman yasha'u min ibadihi. Allah akan mengampuni dari dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Berarti kalau syirik itu tidak ada kompromi istilahnya bagi kita. Kalau bahasa kuat kerasnya itu tidak ada kompromi. Jadi begini maksudnya. Kita berbicara dalam kondisi tidak kompromi. Di sana nanti ada pengecualian ketika dalam kondisi apa, mas? Ikrah. Nanti ada pembahasan khusus masalah ikrah. Itu pun ada pilihan bagi kita. Nanti akan ada pembahasan. Saya kasih gambaran dulu. Seperti hadis tentang dubab. Orang masuk surga karena lalat. Orang masuk neraka karena apa? Lalat. Nah, dari situ para ulama memberikan apa namanya? Faidah tentang ikrah. Orang yang ingin mempertahankan keimanannya dipaksa dibunuh kalau tidak meninggalkan keimanannya, dia harus berbuat kesyirikan dan dipaksa, dan paksaan itu yang memaksa itu kuat dan dia bisa mengadakan tentang apa yang dipaksakan tadi, diancamkan tadi, dia bisa melaksanakannya. Maksudnya dia ancam bunuh, pasti dia akan bunuh, dan dia memiliki kekuatan, dan yang diancam itu memiliki kelemahan, tidak bisa melawan. Orang itu bisa memilih dengan kondisi itu. Dia memilih untuk dibunuh, gak apa-apa. Karena mempertahankan apa? Keimanannya. Boleh, itu yang tidak mengapa. Tapi pilihan kedua boleh, seorang itu kadang dipaksa, dan dipaksa seperti ini. Dia melihat bahwa hidupnya dia itu bisa memberikan manfaat pada orang banyak. Dengan hidupnya dia. Hanya dia seorang yang menjadi seorang tokoh. Kalau saya dibunuh, maka orang yang banyak yang saya sedang mendidik mereka itu terbengkalai dari akidahnya. Maka saya bisa memberikan apa? Sesuatu ucapan, tetapi hati saya apa? Mengingkarinya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Dengan dalil pula. Ya, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Itu orang yang mereka kufur terhadap Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih apa? Tenang di atas keimanan. Nah, kalau keadaan seperti ini dia melihat itu lebih, dia lebih berberi faedah kepada orang banyak daripada dia meninggal, maka dia bisa menyebutkan amalan kufur dengan lisannya, tetapi hatinya masih tenang di atas apa? Keimanan. Amin, ya? Jadi ada dua pilihan ketika orang itu apa? Ukrih, dipaksa. Maksudnya betul-betul masuk amalan yang dipaksa. Yaitu orang yang mengancam itu mampu menjalaninya, dan dia lebih kuat daripada orang yang diancam. Maka itu masuk apa? Amalan yang dipaksa. Dan orang yang mengancam bisa menjalaninya tapi gak kuat. Orang yang diancam lebih kuat mamanya. Orang yang mengancam tangannya gemeteran. Pegang mamanya, pegang pedang gemeteran. Orang yang diancam lebih kuat, ya. Ini tidak termasuk yang orang itu terpaksa. Paham ya maksudnya? Yang dipaksa itu ada beberapa syarat. Yang namanya terpaksa itu ada beberapa syarat. Di antaranya begitu. Di antaranya orang yang dipaksa itu lebih lemah dari orang yang memaksa. Orang yang memaksa itu tidak gerak sambel, betul-betul dia akan melaksanakannya. Orang yang memaksa itu betul-betul dia lebih kuat. Ya, baik. Itu termasuk amalan yang kita sebutkan tadi, biar lebih menambah pengertian tentang syirik ini. Ya. Pahami ya? Ya. Baik, kita masuk. Selesai dari penjelasan tentang ayat itu. Fatabayyana bihadil ayah, maka jelas dengan ayat ini, anna syirka a'dhamu dhunub, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Syirik adalah sebesar-besar dosa, dosa yang paling besar. Li'anna Allah ta'ala akhbaro annahu la yakfiruhu liman lam yatub minhu. Karena Allah mengabarkan, Allah tidak akan mengampuninya bagi orang yang tidak bertobat darinya. Kapan itu orang bertobat? Ya masih hidup. Orang mati tidak bisa bertobat. Amalan tobat itu termasuk amalan soleh. Amalan itu bisa dikerjakan ketika orang itu masih hidup. Ya. Wa madunahu min dunubina dunub. Dan apa yang selainnya dari dosa-dosa, fahuwa dakhilun tahtal masyiah. Selain dosa syirik, dari dosa-dosa yang ada, itu masuk di dalam, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Makanya disebutkan dalam keutamaan apa mas, keutamaan tauhid itu, orang yang tidak bawa syirik itu, kalau dia membawa dosa sebesar bumi, gitu, dia bertemu dengan Allah, tidak mencerikakan Allah di sana pun, apa, Allah akan mengampuni dia sebesar, sebanyak dosa yang dia bawa itu juga, dengan maghfirah ampunannya. Paham ya? Itu keutamaan, karena orang tidak berbuat apa? Syirik. Ya. Kemudian disebutkan insya'a ghafarahu liman laqiyahu bihi wa insya'a adzabahu. Ya, dosa-dosa selain dosa syirik, orang itu tidak apa? Tidak bertobat ketika meninggalnya, maka dia dibawa tahta masyiatillah. Kalau dia bertobat bagaimana? Orang yang berbuat selain dosa syirik bertobat, ya diterima tobat. Ya, karena Allah itu menerima tobat seorang hamba, maka dihapus dosa-dosanya. Tapi kalau dia enggak bertobat dari dosa-dosa yang ada selain dosa syirik, maka dibawa kehendak Allah. Allah berkehendak untuk mengampuninya, Allah mengampuninya karena Allah berkuasa atas itu, haknya Allah. Kemudian kalau Allah mengadabnya, ya Allah punya kehendak mengadab itu. Allah itu Maha tahu tentang apa hamba-hambanya. Jadi itu hikmah bagi Allah. Allah itu bijaksana. Diampuni atau diadab, Allah tahu tentang hamba itu. Paham ya? Ya. Jangan bilang, oh itu diadab saya, oh diampuni. Itu Allah yang mengetahuinya. Ya. Tentang hamba tersebut. Taib. Wadhalika yujibu lil abdi siddatil khauf. Maka wajib bagi seorang hamba untuk dia itu dalam kondisi sangat takut minas syirik, dari kesyirikan. Alladhi hada sya'nuhu indallahi, yang dia itu ini adalah merupakan keadaan dia yang di sisi Allah itu sangat besar. Li'annahu akbihud atau akbahud qabih, karena dosa syirik itu seburuk-buruknya dari keburukan. Adlamu dulum, sedolim-dolimnya dari kedoliman. Jadi syirik itu paling dolim dari segala macam kedoliman, seburuk-buruk dari suatu amalan. Kemudian watanqusun atau watanaqqusun li rabbil alamin, dan untuk pelecehan kepada Rabb semesta alam. Wasarfu khalisi haqqihi li ghairihi, dan memalingkan ya keikhlasan haknya kepada selainnya. Jadi kita memalingkan bentuk keikhlasan yang itu adalah hak Allah. Jadi mengikhlaskan ibadah itu haknya Allah. Untuk kita menjalani sebagai kewajiban kita mengikhlaskan ibadah, dan ikhlas itu dari suatu bentuk kesyirikan itu hak Allah. Dan kita menjalaninya. Nah, kita simpangkan kepada yang lain, justru kita ikhlas kepada yang lain, itu bentuk kesyirikan. Kemudian kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, al-an'am ayat pertama. Kemudian orang-orang yang mereka kafir kepada Rabb mereka, ya'dilun, mereka menyetarakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adlu wa irihitatnya menyetarakan. Jadi adil itu artinya adil. Ketika digumungkan dengan kalimat yang lain, bisa bermakna apa? Menyetarakan. Ya. Tadi bisa berarti menyimpangkan. Nah itu adlean, adluan, bisa jadi. Jadi adil itu punya beberapa makna digabungkan dengan kalimat yang lain. Ya. Di sini artinya menyetarakan Allah dengan yang lainnya, menyamakan Allah dengan yang lainnya. Barakallahu fiikum. Baik ya, mungkin sudah cukup dulu untuk pembahasan bab ini sedikit, dan itu sudah mencakup penjelasan dari ayat yang disebutkan oleh musannif. Ya, mudah-mudahan kita bersemangat, ya, berantusias untuk terus istiqamah di atas suatu kebaikan, di atas banyak kebaikan, kalau memang kebaikan itu sudah banyak kita kerjakan, dan diistiqamahkan. Yang paling disenangi Allah itu panjenengan ya. Ingat, yang paling disenangi Allah itu amalan yang soleh dan dikerjakan secara acak. Itu saja intinya. Walaupun kamu mengerjakan amalan baik apapun di waktu yang dahulu, kemudian kamu tinggalkan, itulah yang dibenci. Itu yang diingat. Umpamanya amalan tentang jarh wa ta'dil, amalan tentang mentahdir-tahdir. Di awal-awal semangat mentahdir umpamanya. Wah, mau nih. Sekarang dia meninggalkannya. Dulu amalan baik, bagus, tidak ada yang mengatakan amalan jarh wa ta'dil itu sudah tidak ada. Tetap ada karena itu adalah sebagian dari Islam. Tetapi di awal-awal saja berjalan 10 tahun, berjalan 12 tahun, 15 tahun, sekarang ditinggalkan. Itu bukan amalan baik namanya. Amalan itu menjadi jelek, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Nah, ya contoh yang lain, amalan yang lain yang lebih ringan dari itu mungkin, yang lebih tidak berat. Dakwah namanya. Amalan yang bagus, da'i ila Allah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada khair. Sekarang bukan jadi pendakwah lagi, jadi tajir namanya. Bukan tajir itu bukan diremehkan ya. Ini contoh bagi orang yang dakwah tadi, menjadi tajir. Sudah dakwah tinggalkan. Itu amalan yang baik terdahulu menjadi amalan yang apa? Ditinggalkan. Paham ini Mas ya? Jadi harus istiqomah. Nah, makanya orang itu ketika menjalani suatu amalan soleh, dia harus apa? Banyak berpikir tentang amalan soleh itu dan minta hidayah, taufik dari Allah agar dia bisa istiqomah. Ya, sampai sholat malam Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, wala takun misla fulan, wahai Abdullah, Abdullah bin Amr bin As, wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan, tidak menyebutkan namanya. Ya, kana yakumu lail thumma tarakahu. Dahulu dia mendirikan sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Berarti Nabi itu apa? Membenci, tidak suka kepada orang yang demikian. Paham ya? Nah, kalau ngaji piye, Mas? Ini kalau mengaji meneh. Ujung-ujungnya ngaji, kalau amalan ngaji. Istiqomah ngajinya. Jangan dulu-dulu saja semangat. Dari mana? Gamping sana pakai sepeda ke Gegolan. Jangan biar Mas. Ada orang ngaji dari Gamping, Mas, ikhwan. Pakai sepeda, ontel, pit. Lalu duduk di depan sini. Enggak tahu, mudah-mudahan sekarang masih terus ngaji. Mudah-mudahan. Enggak sepeda zaman dulu orang semangat ngaji ya, zaman biar ya, Mas ya. Pakai di Gamping itu pakai sepeda. Kalau bisa naik Kaligura ini kan sepeda api, berat orang. Apalagi sepeda zaman dulu belum ada gigi yang ringan itu. Nah, ada itu. Kalau pulang baru rasa senang. Ya, turun terus. Kita ketemu di jalan kadang-kadang pakai motor, ya kita bisa ngejar gitu. Waalaikumsalam. Ya pelajaran tauhid juga, masih ingat itu. Jadinya tauhid. Habis isya. Berangkat. Sama habis isya dari dulu ya. Masya Allah. Jadi kita berangkat, ada yang pakai mobil bak terbuka, naik barang-barang dari Al-Baqi sana, dari mana? Dewan sana. Berangkat. Alhamdulillah. Kemudian kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Dan itu merupakan karunia Allah, keutamaan Allah kepada yang Allah kehendaki, dan itu juga ada sebab-sebab yang kita jalani karena Allah itu Dat yang maha bamas, Dat yang maha adil, Dat yang maha berkuasa. Allah tidak akan mendolimi seorang hamba kecuali hamba itu yang mendolimi dirinya. Gitu, ya. Kenapa si fulan bisa begitu? Kenapa si fulan bisa begini? Karena karunia Allah. Karena apa? Ada sebab. Allah tidak akan mendolimi seorang hamba. Betul enggak? Yakin enggak begitu, Mas? Yakin. Nah, sudah dijalani kebaikan itu. Ya, begitu aja. Monggo kalau ada pertanyaan. Iya, paksa. Kenapa? Iya, betul. Jadi contoh yang saya contohkan tadi salah satu mudharat dalam bentuk kematian. Tapi mukroh pun bukan dalam hal kematian saja. ada sesuatu yang hilang daripadanya dan itu membahayakannya. Paham ya? Jadi bukan hanya dalam hal apa? Kematian. Nah, itu kematian itu dalam perkara yang memang besar sekali, namanya nyawa. Ada juga yang karena sebab akan memberikan cacat pada dia atau kemudian segala macam yang di situ termasuk mukroh juga. Ya. Betul. Itu. Jadi pertanyaannya bagus. Ya. Jadi tekankan bukan hanya dalam hal kematian saja. Ya, tapi membahayakan dia. Sangat membahayakan. Kita itu membuat dia cacat seumur hidup atau akan kehilangan dari istri dan anaknya, itu bisa juga dan seterusnya. Ya, itu masuk mukroh. Ya. Jadi apa? Masih punya waktu 5 menit. Nanti ikhwan-ikhwan yang mungkin apa? Nanti jam 8 bilang aja, mungkin kemungkinan sekarang akhir-akhir ini jam 8 lebih gitu. Biar mereka juga ketika mau berangkat itu merasa insya Allah malah telat. Entah Mas, jadi alasan untuk apa? Rahmangkat, nis telat, nis biar datang sini, biar tidak menganggap demikian. Ini saja seperti itu, karena manusia itu punya apa Mas? Alasan masing-masing ya, dan itu bisa diterima alasan itu. Baik. Ada pertanyaan? Yang ada, naktafi bihada dars, kita cukupkan. Acara ini barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.